Ya, sekalipun mereka Katolik, mereka tetap mengurus. Nah, itu tidak boleh. Ya, ada firman. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ketika sudah menikah, masih terlibat dalam sesuatu yang bergantung kepada orang tua, biasanya kurang bagus. Ya, ada pertentangan antara mertua, biasanya mertua perempuan ya, itu biasanya mertua perempuan itu cerewet, biasanya. Tapi di sini tidak ada ya, di sini baik-baik, cuma banyak omong. Ya. Banyaknya itu bukan banyak, banyak bukan, banyak mi, pi, ji, e. E, ada E-nya itu, A itu ya. Oke. Apa itu tubuh? Nah ini kita mulai ya. What is the body? Ini Paus sendiri yang ngomong dalam bukunya Theology of the Body. Tubuh adalah sebuah tanda dan sarana kehadiran Allah. Wow, so Anda bisa lihat kiri kanan Anda. Teman-teman Anda ini sarana kehadiran. Coba lihat kiri kanan. Ya, ada senyum di kiri kanan Anda? Ada senyum? Coba yang enggak senyum, coba bibirnya dipegang. Ya, supaya senyum ya. Gitu ya. Tubuh adalah sebuah tanda dan sarana kehadiran Allah. Itu Paus yang bilang ya. Jadi Allah itu mewahyukan dirinya melalui tubuh manusia. Allah mewahyukan dirinya. God's revelation. Mewahyukan. Kita semua tahu Allah itu sesuatu yang nyata. Tetapi tidak kelihatan. Nyata tapi tidak kelihatan. Salah satu cara yang memungkinkan realitas Allah itu kelihatan adalah dalam tubuh manusia. Wow, saya bisa melihat misalkan Sabe dengan cara mengantuknya dia memuliakan Allah. Ya, mengantuk saja dia memuliakan Allah, apalagi melek saudara. Wow, jadi luar biasa saudara. Jadi salah, jadi jangan dimarahi. Jadi marahi kalau ngantuk jadi marahi ya, harus dipuji ya. Oke. Pope John Paul II statement. Jadi ini adalah pernyataan dari Yohanes Paulus. Dalam pernyataannya Paus Yohanes Paulus II mengatakan tubuh manusia sesungguhnya mampu membuat terlihat apa yang tidak kelihatan, yang spiritual dan yang ilahi. Tubuh telah diciptakan untuk menyalurkan ke dalam dunia yang kelihatan. Misteri yang tersembunyi sejak awal dalam diri Allah. Nih, ini pernyataan dari Paus sendiri. Kita harus tahu bahwa beliau ini luar biasa ya. Paus ini karena dia sekarang sudah santo. Jadi mampu membuat terlihat apa yang terlihat kelihatan dari kekudusan. Ya, karena itu anak-anak Tuhan, terutama yang suka-suka persetuan doa, harus lain dengan anak-anak dunia. Bukan kita semua abis ini keluar semua bawa Alkitab, belum tentu. Ya, tetapi ketika kita ngomong dengan teman kita tahu bahwa Anda sudah biasa bersekutu. Lain omongannya. Ya, yang jelas, maaf, saya tidak tahu di sini audience, umat, masih suka ngomong mati eh? Masih? Enggak ya? Sial eh? Ada E-nya itu loh, sial eh? Masih ya? Masih. Kita semua ini tidak ada yang sial, amin. Nah, kalau ada yang sial eh? Untung. Ah begitu, jangan ngomong sial terus. Ya, begitu, jangan mati eh? Ah, mati eh? Begitu. Jangan mati, mati enggak boleh apalagi mati eh? Begitu ya. Kalau bilang mati aku, hidup. Nah, begitu. Enggak boleh. Karena perkataan daripada anak Tuhan itu hidup. Amin. Belajar. Ya nanti saya mau dengar ya, ketika Anda nanti berbicara saya mau dengar ya. Kalau salah kuping harus disentil begini ya. Salah ya. Oke, terus. Dan karena itu tubuh menjadi tanda misteri. Tubuh ini memang misteri, saudara. Kita tidak bisa mengkamuflase tubuh kita sedemikian. Oh, kalau gitu menurut Pak Anjaya, tubuh kita harus bagus. Jadi lalu kita rame-rame abis ini nge-gym. Wah, abis ke-gym. Nge-gym gak tambah kurus, saudara. Setelah nge-gym, lapar, perut buncit. Ah, tidak bisa. Ya, sama saja. Jadi nge-gym tapi puasa. Wow, luar biasa ya. Begitu kira-kira ya. Oke, jadi theology of the body, life as a human body, hidup sebagai manusia, tubuh manusia, Paus ingin berusaha membuka mata dunia pada satu hal parah yang tidak diperhatikan lagi, yaitu tubuh. Jadi Paus ini luar biasa, dia tahu manusia ini sangat meremehkan tubuh. Ia menyerukan pada dunia agar kembali belajar mengerti tentang apa artinya hidup sebagai manusia yang bertubuh. Menakutkan ya, kita ini manusia tapi kita sendiri tidak mengerti tubuh kita. Makanya kenapa orang lihat kita itu tidak suka, saudara. Kadang-kadang meskipun baik tapi tidak suka. Satu, memang kita sendiri punya faktor, ada iblisnya, maaf, sehingga semua orang dianggap jelek. Tapi ketika kita tidak ada iblis sama sekali, kita suka menghakimi orang. Saya tidak suka sama Gary, dia terlalu besar. Tidak suka saya. Saya senang yang kecil loh. Kenapa Gary kok tidak disuka? Dia itu orangnya baik. Kan enggak suka, pokoknya enggak suka. Nah, itu. Jadi banyak daripada kita mungkin tidak mengerti. Ternyata Gary itu suka makan. Nah, begitu aja. Jadi kalau makan sama dia, kita suka tidak kebagian. Nah, karena itu saya tidak suka sama Gary. Ternyata itu, saudara. Itu hanya misal saja, tapi tidak kok ya. Tidak begitu ya. Jadi tentang apa arti hidup manusia sebagai manusia yang bertubuh. Harus tahu. Ya, kalau tadi ada katanya yang basket. Coba kamu benar-benar jadi manusia yang pinter basket untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan mengejar prestasi. Prestasi itu cuma berapa tahun saja. Tapi tubuh yang benar-benar sesuai dengan kriteria Tuhan akan diberkati. Ya. So, theology of the body is for everybody. Ya, jadi untuk semua orang. Dalam theology of the body dari Paus, memang secara khusus membahas tentang dorongan nafsu seks pria dan wanita. Khususnya refleksi tentang seks dan pernikahan. Kenapa terjadi banyak aborsi? Kenapa kalau orang menikah anaknya gak benar? Ya, saya sering mengupas ini dalam seminar-seminar tertentu. Jangan salahkan anak-anak. Dan kalau Anda korban daripada anak-anak, daripada orang tuamu, dari kejadian seks yang tidak benar, kamu harus banyak berdoa anak-anak untuk orang tuamu. Ya, karena dari awal, sepertinya seks itu sesuatu yang tabu. Sepertinya seks itu adalah pelajaran yang tidak boleh didengar. Tapi harus tahu bahwa seks itu kudus. Jangan pernah seks, main seks sebelum kamu diberkati di depan imam. Itu mutlak. Tapi berapa banyak anak muda sudah hamil lebih dulu, baru diberkati. Sehingga anak yang kau hasilkan luka batin. Kalau para ibu bapak yang sudah melakukan itu, minta ampun sama Tuhan. Sungguh loh. Saya banyak punya anak HSM yang orang tuanya melakukan seks pranikah. Dan ketika orang tuanya mengaku kepada anaknya, si anak ini langsung mendapat berkat jasmani, rohani luar biasa. Sebelumnya dia sial terus. Ya, bekerja terus gak dapat hasil. Akhirnya dia datang pada saya cuma tanya, kebetulan dia anak pertama. Biasa anak pertama, maaf ya, patut dicurigai. Ya, hitung-hitung saja. Kalau kawinnya bulan Januari, lahir bulan Mei, ah itu pasti sudah deposit. Ya, ya. Ya, itu anak pertama itu bahaya, saudara. Ya, saya tidak mengajar kamu nanti marah semua sama orang tuamu. Ampuni orang tuamu. Ketika orang tuamu sudah kau berikan pengampunan, doakan orang tuamu. Ya, dan bawa orang tuamu kepada Yesus, itu penting. Karena hidup kita ini adalah suatu misteri. Ya, kenapa kita kadang-kadang tidak diberkati? Ya, karena bagaimanapun orang tua terlibat. Meskipun karena godaan lagi. Ya, makanya Anda sekarang sudah bersekutu di sini. Saya harap Anda benar-benar mengerti tentang teologi of the body. Ini panjang sebetulnya ya. Saya satu jam tidak selesai. Tapi oke lah, saya coba untuk satu jam. Ini mestinya sehari ngajarnya. Oke. Yohanes Paulus II, the theology of the body. Mengapa seks? Ini Paulus yang ngomong. Karena seks bukan saja soal seks. Ya. Bagaimana cara kita memahami dan mengekspresikan seksualitas kita bergantung kepada keyakinan kita tentang siapa diri kita, siapa Tuhan kita, apa makna cinta, masyarakat, dan dunia. Karena kita Katolik, kita tuh ngerti bahwa seks itu kudus, bahwa perkawinan tuh cuman satu kali saja. Ya, dan bahwa kalau sudah suami istri itu satu. Jadi kalau di sini yang datang cuman suami aja, itu seksnya enggak benar. Kalau masih suami istri. Kalau yang datang istri saja, suaminya tidak datang, itu udah benar. Kecuali suaminya ada di Jakarta, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada di Makassar, tidak benar. Ya, harus terus berdua. Terutama dalam misa kudus. Terutama. Ya kalau di sini mungkin ada bisnis, tidak apa-apa. Tapi kalau misa, lebih bagus berdua. Betul ya, Ibu Yanti? Amin. Jangan nanti yang ibu misa satu, yang suaminya misa terakhir. Alasannya jaga toko, hati-hati ya. Nah, kalau bersatu toko lebih laris ya. Ya. Orang Makassar paling senang itu, hobi jaga toko. Heran saya. Heran. Cuma di sini saya ketemu, yang di Lendera enggak ketemu saya. Di sini hobi jaga toko katanya. Oke. Terus. Remember, ingat. Ingat ya. Sex is a matter of who I am. Ini kembali. Saya laki, saya perempuan. Itu is a matter, adalah persoalan. Laki atau perempuan. Lain, laki dan perempuan lain. Tapi itulah problem. Seks bukan soal apa yang kita lakukan. Tapi seks itu soal siapa saya. Sekali lagi, seks bukan persetubuhan, saudara. Harus ngerti dulu awalnya. Laki jangan disamakan dengan perempuan. Perempuan jangan disamakan dengan laki. Karena itu ketika laki dan perempuan bersatu, hormati pasanganmu. Hormati. Bagi yang belum menikah, hormati. Lagi pacaran sudah latihan. Pasanganku menghormati aku enggak? Bukan sembah aku. Ketika pasanganku hormati aku, pacarku hormati aku, maka dia akan datang kepada Tuhan yang memberi hidup. Kalau dia cuma cinta aku, toh buang mi. Nah, begitu ya. Atau buang ji ya. Sungguh loh. Jangan. Saya baru-baru ini didatangin konsultasi beberapa anak muda karena kami harus habis penyembuhan luka batin. Om, bagaimana om? Ini saya sudah naksir habis sama cowok ini om. Tapi cowok ini Katolik om. Tapi dia enggak senang sama Tuhan. Wow. Kalau begitu kira-kira jawabanmu apa? Jawaban saya kira-kira saya tolak. Nah, sudah betul. Kalau dia cinta kamu, tok. Ah, kalau tok itu apa kalau bahasa Makassar? Ji. Ji ya. Wis karo aku. Pokoknya kalau cintanya cuma sama manusia saja, sama tubuh saja, tolak. Ya, harus ditolak. Ya, kalau kamu cinta saya, berarti kamu cinta Yesus. Nomor satu. Ya, tesnya begitu. Jangan tes tentang materi dulu. Sebab materi itu bisa nanti didapat ketika wanita dan pria itu memuliakan Tuhan sama-sama. Amin. Ya. Oke. Okay. It's a calling. Jadi seks itu panggilan, saudara. Ya. Jadi yang cowok, jadilah cowok. Panggilanmu cowok. Jangan pakai anting-anting. Ya Tuhan. Banyak anak Katolik cowok pakai anting-anting. Lo emangnya cewek. Ya, seks itu panggilan. Jadi laki itu panggilan, cewek itu juga panggilan. Cuma sulit ya kalau cewek ya. Cewek pakai celana panjang dipikir cowok itu ya. Tapi enggak apa-apa. cewek kalau sudah kayak cowok, rambutnya laki-laki. Bahkan di Surabaya, digundul saudara. Cowok, cewek itu. Semuanya dia senang manjat. Manjat pohon kelapa, manjat perlombaan 17 Agustus. Ya itu gak benar itu. Ya, seks adalah panggilan. Sarana luhur yang memungkinkan terlaksananya rencana Allah bagi manusia. Perhatikan ini. Ya, oleh karena itu Paus Yohanes Paulus II lebih banyak merefleksikan seks dan pernikahan. Karena itu dia anti laki dengan laki menikah, perempuan dengan perempuan menikah. Dia anti, enggak mau Paus. Yang menurutnya adalah persatuan antara pria wanita, bukan wanita wanita, pria-pria. Menemukan makna hidup yang paling mendalam, yaitu saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Kitalah mempelai Allah Bapa. Ya, ya. Jadi, saudara harus mengerti. Karena itu, kesalahan daripada hasil laki tidak laki, perempuan tidak perempuan, para bapak dan ibu-ibu muda, pasutri muda, perhatikan. Jangan pernah kasih suatu sarana pendidikan yang tidak sesuai. Ya, sudah tahu itu untuk cowok dikasih cewek main. Sudah tahu itu untuk cewek dikasih cowok main. Nanti itu kepengaruh. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Perhatikan, mungkin Anda tidak kasih permainan, tapi Anda melalui gadget. Ya, dia senang cowok lihat permainan dari cewek main. Itu pengaruhnya masuk di sini sekarang. Demikian juga cowok. Ya, banyak. Kalau Anda belajar dari Paus ini luar biasa ya. Dia punya pelajaran itu mendalam sekali. Jadi kita bisa melihat hasil-hasilnya. Banyak anak muda sekarang sudah rusak. Ya. So, theology of the body, bahwa hasrat seksual bukan hanya sekedar hormonal, nah ini ya, jadi bukan nafsu ya, tapi lebih dari itu secara mendalam sebagai sesuatu yang indah yang diberikan Tuhan pada pria dan wanita agar terus belajar saling memberikan diri di dalam cinta. Ya, cinta is not, belum tentu cinta perkawinan. Misalkan sekarang bagaimana anak muda, cowok dan cewek bisa sama-sama melayani Tuhan. Harus tahu bahwa tidak ada lagi yang harus, maaf, angkat-angkat kursi cowok. Cewek juga bisa kok. Kalau ceweknya begini, kuat. Wah, jangan cewek unda, kamu aja angkat. Cewek kalau bisa, kursi cuma ringan-ringan, bantu dong. Begitu, jadi harus ada ya kerjasama ya, karena hasrat seksual jadi sebagai pria dan sebagai wanita itu bukan hormonal saja, bukan nafsu saja, bukan, kamu harus bisa mengimplementasikan bagaimana cewek itu bertindak, bagaimana cowok itu bertindak ya. Memang saya tidak bisa menghindari kalau ada cowok memang jalannya suka begini. Kalau sudah begini saudara, ya repot ya. Ya kita doakan. Kenapa? Sepanjang saya melayani, saya pernah melihat dua orang cowok yang seperti wanita bertobat dan jalannya sekarang sudah kayak laki bener. Karena saya bilang apa sama papa mamanya, itu salah lu. Lu doa supaya anak lu berubah. Ya, dan jalannya sekarang sudah bagus, ngomongnya juga sekarang hehehe, sudah tidak begitu. Ya, sudah pakai E, sudah pakai A. Itu ya, itu dia. Oke, manusia pertama berada dalam kesendirian. Ini lihat ya. Yang pertama ketika diciptakan, hidup di antara binatang. Solitude namanya. Harus ngerti bahasa Inggrisnya ya. Solitude itu is not an empty space, bukan ruang kosong. A void, it is an encounter with the God who loves us. Jadi kalau Anda berada dalam satu kesendirian, Anda hidup selebat, itu bukan dosa. Ya, bukan. Tetapi dalam penciptaan manusia pertama, ya, Adam hidup di antara binatang. Dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Pengalaman kesendirian itu begitu mencengkam. Dan logis kalau ia menambahkan sebuah tubuh yang lain, yang berbeda dengan tubuh binatang yang berada di sekitarnya. Saat itu, kejadian satu, semuanya kalau Anda baca, luar biasa penciptaan manusia itu. Anda harus belajar Begitu kalau Anda belajar, Anda cinta nanti sama Tuhan. Dan Anda akan cinta sama dirimu sendiri. Tidak terlalu emosi dengan dirimu sendiri. Ya, tidak gampang untuk menyerah dalam hal berdoa. Kalau capek, tidak doa. Capek sedikit, tidak mau datang ke PD. Tidak ada itu. Ya. Jadi saudara, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu Kejadian 2 ayat 11. Jadi ketika tidak ada yang sepadan, karena semuanya binatang, Tuhan bersabda. Kalau memang karuniamu adalah untuk menikah, doa. Tuhan, beri saya pasangan yang sepadan. Jangan begini. Tuhan, terserah Tuhan. Menikah, tidak menikah, terserah Tuhan. Tuhan bilang, ya terserah. Nah, begitu. Udah boleh. Kelompok HSM menghasilkan 2 romo sudah sebentar lagi. Dan ada banyak yang sekarang masuk di seminari. Ada satu yang menjadi sekarang lagi di gedongan atau apa. Itu masuk jadi suster. Kami menganjurkan. Kalau memang panggilanmu biarawan, biarawati, masuk. Itu juga bagus. Pilihanmu, Tuhan berikan yang sepadan. Tapi kalau tidak, aduh Tuhan, saya kok kurang laku Tuhan. Bagaimana kalau sekarang saya jadi suster? Hah? Lu kira suster kumpulan orang gak laku? Ngabur aja. Begitu saudara. Tidak bisa. Ya, panggilan itu kudus. Panggilan Tuhan itu kudus. Ya, luar biasa. Dan benar-benar, jadi jangan nanti, saya tidak mau sebut nama, soalnya saya tadi dijemput oleh orang-orang yang panggilannya belum jelas. Ya, jangan bilang begitu om, nanti sebentar lagi saya mau masuk suster om, ha? Nggak boleh begitu ya. Jadi, tidak baik memang dikatakan seorang diri di saat, aku akan menjadikan penolong. Nah, kemudian maka diciptakannya perempuan. Ini Adam, dia berbicara dengan Adam. So, dari hal ini kita bisa belajar dan melihat maknanya. Bahwa seksualitas manusia berbeda dengan binatang. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, coba ya. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi arti perempuan, ia diambil dari laki-laki. Ya. Akhirnya Adam sebagai pribadi bisa menemukan cinta daripada Adam itu tahu karena keduanya telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Ini karena mereka masih berada dalam kekudusan mutlak. Mengapa manusia menjadi malu? Mengapa tubuh kadang-kadang bukan malu lagi kita, tapi kita sering malu-maluin. Ya, kita selalu kadang-kadang di sini tidak ada. Ya, tapi bagaimana banyak teman-teman dunia kita suka beli pakaian itu yang diskon semua. Ya, sehingga minim-minim ya, kelihatan kiri dan kanan. Nah itu, ya, dia tidak bisa, oke? Jadi hanya ada cinta dan ketulusan untuk saling memberikan diri. Ya, give each other gifts and you will love each other. Saya ajarin Anda nanti kalau pacaran ya, bukan Anda itu harus terus minta, lu bisa kasih gua apa? Ya, yang suami istri juga, lu bisa kasih apa? Jangan begitu, apa yang aku bisa kasih? Ya, Adam tahu bahwa wanita itu mencintainya dan kemudian mereka bersatu dalam satu hubungan yang begitu indah. Dan di sana tidak ditemukan suatu niat untuk saling memanfaatkan tubuh masing-masing. Mengapa kita tidak boleh berbuat tidak kudus dulu sebelum pernikahan? Karena itu berarti pemanfaatan. Jadi tubuh ini kudus. Mengapa kita tidak boleh makan terlalu banyak? Itu karena Anda memanfaatkan mulut Anda untuk jadi saluran isi makanan. Ya. Ada banyak orang ukur dia punya perut. Sebentar. Piring ini tak masukkan di sini cukup enggak? Oh, cukup. Berarti gua bisa satu piring. Tidak boleh. Ya, jangan memanfaatkan tubuhmu. Ya, mulai hari ini yang malam jangan makan nasi. Boleh cuman 3 sendok. Haleluya. Ya, pasti Anda nanti benar-benar bukan fresh body, healthy body, ya. Tubuh yang segar, jangan fresh, ya. Nanti Anda dimakan. Ya, oke. Okay. So, dalam ketelanjangan itu kita menemukan hati yang suci. ya. Suatu makna tubuh untuk saling memberikan diri dalam perkawinan dan dalam tubuh pula, kita temukan suatu kapasitas untuk mengekspresikan. Ini kalau perkawinan, akhirnya nanti bagi yang diberkati akan menuju suatu keperkawinan suami istri, bagi yang biarawan akan menjadi suatu perkawinan dengan gerejanya. Ya, itu untuk mengekspresikan cinta. Jadi suatu perkawinan itu bukan untuk memenuhi biologis kita, tapi untuk mengekspresikan cinta bahwa tubuh kita ini dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, melihat kesalahan-kesalahan yang dibuat manusia, Paus dengan tegas menyerukan bahwa seks adalah power of love. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Ya, dalam kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seks bukan hanya sekedar soal nafsu. Ya, luar biasa loh Paus kita ini. Dia bisa mengekspresikan tubuh, ya, itu benar-benar bagaimana kita bisa melayani dengan tubuh kita. Tanpa kehadiran Allah dalam tubuh, manakala tubuh pria dan wanita bersatu menjadi daging, dia akan keluar, saudara. Ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan pria itu meninggalkan ayah ibunya, pergi bersatu dengan istrinya menjadi satu, supaya ada pelayanan bersama. Sekalipun mungkin tidak terlalu eksplisit bersama-sama, tapi ada. Ya. Nah ini, some fundamental ideas developed by, ini satu ide yang diberikan oleh Paus kita, ya. Sebenarnya gini, ini bahasa Inggris, tapi Anda harus tahu, begini ya, spousal significance atau spousal meaning of the body ini, sebenarnya lebih mengacu, ini agak sulit saudara, tapi harus saya jelaskan, mengacu pada kesadaran diri, bahwa kita semua, baik yang berpasangan maupun yang single, yang punya anak, atau yang tidak bisa punya anak, sama-sama berdiri dan menjadi saksi bahwa kita semua ini dilahirkan, memiliki atau pernah memiliki ayah dan ibu. Jadi tubuh ini harus memuliakan Tuhan. Sekalipun sebagai pasangan atau single, punya anak, enggak punya anak, tapi kita tetap ini ciptaan Tuhan. Dan kita ini pernah punya ayah dan ibu yang melahirkan kita. Itu artinya. Jadi suatu, waduh, ide ini tinggi sekali dari Paus ini ya. Bahwa suatu kelompok pribadi, communio personarum dikatakan, manusia itu terjemahannya tidak dapat berbuat banyak sendirian. Enggak bisa. Makanya kita butuh komunitas kayak ini. Tapi kita butuh kehadiran kelompok manusia bersama. His solitude but in the community of persons. Jadi kita harus berada. Enggak boleh menyendiri, enggak boleh. Ya, self-giving itu artinya apa? Pemberian diri manusia. Pada dasarnya manusia harus menemukan jati dirinya. Dan makna dirinya itu seperti apa? Dalam pemberian yang tulus dari dirinya sendiri kepada orang lain. Jadi kalian harus melayani. Harus melayani. Ini Paus bilang. Sehingga tubuhmu ini berguna. Bukan tubuhmu hanya untuk tidur, bangun, makan, kerja, belajar, tidur. Bukan. Ya. Lalu, manusia itu kesatuan tubuh dan roh. Dan bukannya roh yang terperangkap dalam tubuh. Hati-hati ya. Manusia itu kesatuan tubuh dan roh. Bukan roh yang terperangkap. Ya, ayatnya ini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan di dalam kamu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mau bagaimanapun Anda harus muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita bait Allah, ya. Sudahkah kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh sesuatu yang baik untuk dilakukan? Kita sebentar lagi masuk di dunianya. Ini teologinya dulu. Bahwa tubuh ini bukan punya saya. saya harus muliakan tubuh saya, ya, dengan tidak berbuat yang cemar. Oke, sehingga ada peringatan. Dosa itu bukan semata-mata melanggar hukum Allah, saudara. Tetapi adalah saat kita tahu yang baik, kita tidak berusaha melakukannya. Maka itulah yang disebut dosa. Sudah tahu, kalau makan malam itu terlalu banyak, itu jadi gemuk. Dan kalau jadi gemuk, Anda itu banyak penyakit. Dan kalau banyak penyakit, Anda tidak bisa berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, yang disalahkan penyakit. Dan itu. Ya. Saya sendiri waktu belum bertobat, 90 kilo, saudara. Tambah lama, tambah tahun, ditimbang, tambah naik. Waduh, setelah bertobat, diberitahu, tubuhmu bait Allah. Apa maksudnya? Muliakan. Gimana caranya? Kurangi makan. Hah? Kurangi makan. Makan enak kok kurangi ya. Terus saya bilang gini, mumpung masih bisa makan. Jadi makanlah sebanyak ada kesempatan. Nah begitu. Sehingga makin lama makin gemuk, makin gemuk. Mau mati. Kena kanker liver. Karena semua isi dalam binatang dimakan. Mulai usus, mulai hati, jantung, ginjal, paru, lidah. Makan semua. Ya, siapa yang suka makan lidah itu? Di mana itu makannya? Contoh apa? Ranggong ya. Lidah daging babat. Ya. Makan satu kali satu tahun boleh. Satu kali satu minggu jangan. Satu kali satu minggu ke gereja. Ya. Oke, jadi ini tidak berusaha. Jadi kalau kamu enggak berusaha bagaimana? Harus berusaha, enggak bisa. Jangan minum obat terus. Obat itu racun. Jangan minum obat pelangsing, nanti ginjalnya kena. Oke. Saya ngomong perokok, coba sebentar ya, yang masih merokok. Otak perokok itu membutuhkan nikotin berlebih, saudara. Kalau enggak ada dia pusing. Ya. Rokok itu 100% menguasai pikiran manusia agar manusia dapat berkonsentrasi. Itu rokok. Ya. Karena nikotin bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun, secara rohani dikatakan bahwa kehidupan para perokok dikuasai oleh keinginan daging. Dan inilah yang tidak boleh. Bukan merokok tidak boleh. Tapi kalau kamu merokok, nikotin itu masuk di dalam otakmu, dan kemudian jadi kalau enggak merokok enggak bisa. Itulah yang tidak boleh. Ya, kekristenan adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh daging. Sebuah hidup yang tidak dikuasai dan tidak diatur oleh kekuatan dunia. Kita sangat berdosa bila hidup kita dibiarkan diatur oleh keinginan daging dan bukan oleh Roh Kudus yang sanggup membawa manusia kepada kesehatan dan kesejahteraan yang maksimal. Ya, ini penting, saudara. So, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi tidak melakukan, ia berdosa. Nah, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan kita. Dia maksudnya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. 1 Kor 3:17. Apa dibinasakannya? Kita enggak bisa sembahyang, saudara. Dan kalau kita enggak bisa berdoa, enggak bisa sembahyang, enggak bisa muji Tuhan, kita enggak ada berkat. Sakit terus, sedikit-sedikit flu, saya sudah 20 tahun tidak pernah flu, saudara, 20 tahun. Ketika saya flu, saya cepat-cepat minum air hangat saja, flu hilang. Buat apa minum dekolgen, mixagrip, obat-obat, paracetamol, ya, saya ini musuhnya apotek, saudara. Saya bilang gak perlu obat, ya, doa sama air hangat cukup. Wah, kurang ajar katanya ini satu orang katanya. Tapi ini benar. Ya, kenapa ini anak-anak muda suka pakai jaket kayak orang nenek-nenek tua gitu. Saya heran itu. Saya sendiri ini tipis-tipis begini sudah panas. Kenapa anak muda pakai jaket? Takut masuk angin, Ji. Ada Ji ya. Mi atau Ji saya tidak tahu, yang penting Jimmy itu tidak boleh. Apalagi Mi Ji, yang boleh Mi Kuangtung boleh. Ya, oke. Baik. Hampir terakhir, mission statement. Kita sudah diberi iman keselamatan dan itulah yang menjadi dasar hidup. Kita sudah diberi ya. Dan di atas iman keselamatan dalam Kristus inilah yang membangun sebuah tubuh dan kehidupan. Toh. Nah, kehidupan seperti apa yang kita bangun atas dasar iman? Pertanyaan, apakah kehidupan yang dikuasai Roh Kudus atau kehidupan yang dikuasai oleh si aku? Sekali lagi, karena berhubungan dengan tubuh. Berarti apa tubuh supaya sehat? Ada asupan makanan yang masuk. Sudah dibilang, kita tidak perlu tidak makan, harus. Tapi hendaknya makanan kamu itu diatur. Cuman begitu aja loh. Cuma cara mengaturnya itulah yang dikuasai oleh nafsu. Nah kemudian seks itu berbicara perempuan dan laki-laki. Tapi sekarang gak jaminan. Saya sering duduk semeja dengan cewek-cewek kurus-kurus. Makannya malah banyak saudara. Jadi saya tertipu ini. Jadi sekarang saya kalau makan di meja, saya cari yang gemuk-gemuk. Soalnya dia sungkan kalau makan banyak. Toh. Yang kurus gak sungkan saudara. Makannya luar biasa. Wah tertipu itu ya. Nah itu hati-hati saudara. Ya. Tandanya bahwa tubuh kita itu rakus di mana? Kita bisa cek pada waktu makan. Kalau makan lagi prasmanan, lu ambilnya banyak gak habis. Itu rakus. Ambil sedikit-sedikit. Ketika kamu makan sedikit-sedikit, udah kenyang saudara. Gak perlu ambil terlalu banyak. Nah itu sebetulnya lebih bagus. Karena kekenyangan itu ada di dalam otak. Bukan di dalam perut. Ya. Kalau di dalam perut itu menyebabkan perutmu buncit, ya hati-hati, ya. Kalau bahasa Jawa enak, buncit itu bunder mencicit, ya. Oke, nah ini dia, ada Mr. and Mrs. Greedy. Ketika seorang melakukan dosa kerakusan, ya, dengan makan secara berlebih tanpa kenal waktu, maka dia akan bertambah bobotnya. Dosa semacam ini dia bisa diatasi dengan bertobat. Hindari makanan yang jelas-jelas menambah bobot. Coba kamu makan rumput, pasti dijamin gak gemuk. Rumput-rumputan itu sayur, men. Saya bukan bilang Anda sapi, nanti Anda marah. Ya, makanlah sayur-sayuran. Ya, sayur satu piring kenyang kok. Buah satu piring kenyang kok. Terus protein dari mana, Pak? Makan protein ikan laut. Di sini berlimpah ikan laut. Tapi jangan makan yang berkuku belah. Sudah dibilang di dalam Alkitab. Tapi Anda terus makan kuku belah. Apa itu binatang berkuku belah? Tanya yang tahu Alkitab. Ya, teman saya bilang, saya tidak pernah makan binatang berkuku belah. Loh, itu lu barusan makan? Enggak. Kakinya gua kasih sepatu. Oke, terus. So Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kerohanian kita adalah harus lebih baik dari siapapun. Wow. Karena kita sudah lakukan perintah Tuhan tertulis dalam ini ya. Pada waktu kita istirahatkan tubuh kita itu akan mengalami pemulihan. Jiwa kita juga akan mengalami pemulihan. Sehingga kita akan mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Ya, kalau kita lihat di seluruh Indonesia, itu jarang ada pastor yang sangat gemuk. Meskipun ada. Mungkin karena memang begitu, jarang. Karena para pastor itu benar-benar ngerti. Ya. Para biarawan-biarawati itu ngerti cara makan. Kalau kita itu kan karena terlalu bebas. Makanan mau macam-macam bisa. Terus makannya kecil tapi lemaknya gak karu-karuan. Hindari saudara. Ya, oke. So, permuliakan Allah dengan tubuhmu. Sudah bisa masuk para singers. Glorify God with your body, ya. Nanti kita akan lakukan oleh karena kemurahan Tuhan sampai pada akhirnya kita harus memuliakan nama Tuhan. Tuh lihat ya, terakhir, ya, yang suka makan lihat, kalau breakfastnya sekian, lunchnya sekian, dinnernya sekian, atau breakfastnya sekian, lunchnya sekian, dinnernya lebih besar. Akhirnya bagian bawah lebih besar dari bagian atas. Karena terbalik cara makan banyaknya, ya. Yang masih kecil-kecil, perhatikan saya, ya. Makin malam, makin sedikit, ya. Itu, tidak ada yang mustahil. Saya banyak punya teman 120, 190 kilo, sekarang 57, 60 kilo semua. Karena dirubah cara makannya, ya. Jadi, kita harus punya healthy kesehatan. Not only fresh, but healthy mind, pikiran, and our body. Amin, saudara. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajar bagiku. Karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Angkat tanganmu. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat. Si Bapa, kalau sampai hari ini kami bisa tetap mengangkat tangan-tangan kami ini, karena kami percaya dengan kami mengangkat tangan kami, berarti hidup kami itu berserah dan hanya tergantung daripada kasih karuniamu. Amen. Terima kasih Tuhan atas kemurahanmu, kita masih ada sampai hari ini. Mungkin kita semua lupa untuk bersyukur. bahwa ketika kita masih diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju di tempat ini, Tuhan itu kasih, saudara. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak membiarkan kita duduk-duduk saja di rumah tanpa daya. Tetapi Dia mempersilahkan setiap kekuatan yang ada di dalam tubuh kita, setiap suara yang ada di dalam lidah mulut kita, dipanjatkan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu adalah semua karena kebaikan Tuhan. Janjimu ya dan amin terjadi bagi kami, amin, sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati setiap anak muda di tempat ini. Mereka adalah benar-benar bunga gereja kami. Untuk dapat mengharumkan nama Tuhan Yesus Kristus melalui gerejamu yang satu, Katolik, Kudus, dan Apostolik. Terima kasih Tuhan Yesus, kau berkati anak-anak muda ini. Kau berkati juga mereka para pasutri muda. Kau berkati juga mereka para pasutri yang lain. Agar supaya JSM benar-benar boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi begitu banyak jiwa yang masih terhilang. Untuk dapat memuji-muji nama Tuhan. Untuk dapat mengetahui setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk dapat memuliakan tubuhnya. Untuk dapat melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kau berkati setiap kami yang datang malam ini. Berkati dengan penuh kelimpahan. Ampuni Tuhan kami dosa-dosa kami. Kasihanilah kami Tuhan. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Dan kami mulai saat ini mau memuliakan tubuh kami. Agar supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan agar supaya kami boleh melayani mereka-mereka yang kekurangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah kita. Kita harus sembah Tuhan kita. Sembahlah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman-Mu, buat pengajaran-Mu pada malam hari ini. Bagaimana kami harus bersikap sebagai anak Tuhan, menggunakan setiap tubuh kami, jiwa dan roh kami Bapa. Hanya satu tujuan kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Om Han Jaya Tuhan, yang sudah membawakan firman-Mu. Engkau pakai pelayanan beliau Bapa untuk memberkati buat banyak orang Tuhan. Engkau memberkati keluarga beliau dan juga setiap usaha dan pekerjaan beliau Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan pada malam hari ini. Biarlah persembahan ini Bapa, Engkau pakai untuk perpanjangan tangan-Mu untuk dapat memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Silakan persembahan sambil dijalankan. Ada sambil persembahan ada pengumuman. Silakan. Dan ada video. Sabar. My heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Jadi HSM akan mengadakan CSF. Apa itu CSF? CSF adalah Couple Spiritual Fellowship. Temanya tahun ini Love is You. Oke. Jadi ini sudah ke tahun ke sudah berapa tahun sudah diadakan, dan jadi untuk setiap pasutri di yang rindu buat datang, silakan bisa menghubungi tim pada tanggal 10 sampai 12 Agustus. Oke, bisa hubungi tim. Terima kasih Om Han untuk pelayanannya. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari Panti Asuhan. Terima kasih teman-teman sudah sering sudah datang. Suster, terima kasih banyak suster sudah datang. Dan juga berikutnya untuk pada minggu bagian... Oh ya, untuk pertama kali datang, buat teman-teman yang baru pertama kali datang, saya lihat ada beberapa wajah baru, welcome. Dan jangan lupa setiap minggunya, setiap hari Rabu kita pasti ada tempat ini jam 7. Sebentar mengenai Couple Spiritual Fellowship. Jadi Couple Spiritual Fellowship Camp itu sebenarnya adalah camp untuk para pasutri. Seperti mungkin diketahui bahwa camp-camp yang sudah berada sekarang ini adalah camp para wanita, wanita berhikmat, Katolik, Berkat, BPK, Young Men, Young Girl, Patriot, ada Priskat, itu semua cowok-cowok, cewek-cewek. Tapi ini couples, Pak Sutri, yang sudah menikah, yang pernah ikut baru 2 bulan menikah, ada yang sudah 50 tahun menikah, tetap ikut. Ya, karena di situ diberikan the meaning of love dalam diri pria dan wanita itu sesungguhnya bagaimana. Jadi yang mau datang, tempat tidak terlalu banyak, sisa mungkin tinggal 10 pasang. Kalau mau langsung online bisa. Ada di dalam brosur kecil, silakan online, Anda sudah pasti terdaftar, dan nanti segera dihubungi kumpul di mana. Tempatnya adalah hotel terbagus, termewah di Jawa. Ya, itu per malam 4,5 juta, 3 malam 13,5, tapi Anda cuma bayar 2,5 juta atau berapa, makan 5 kali, ini tubuh dimanjakan, saudara, ya. Jadi enggak berlaku tadi saya punya firman itu, ya. Oke. Oke, terima kasih Om. Sekali lagi dong, yang baru pertama kali datang, angkat tangannya, mana? Angkat tangan, yang baru pertama kali datang. Puji nama Tuhan, ada di sebelah situ. Welcome. Buat teman kita yang baru pertama kali datang, dan teman-teman yang sudah 3 kali ataupun lebih dan ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai JSM. Ada tadi bilang nama soal sel, korsel. Jadi kita ada setiap hari Senin kita ada pertemuan rutin namanya sel group dan kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan seperti ini tapi dalam kelompok kecil. Jadi silakan menghubungi saudari Ignas yang di belakang ya. Oke. Untuk minggu depan kita menyambut new season dari bulan Agustus dengan tema Ganbate. Untuk pada minggu depan tanggal 1 Agustus skill ya. Speaker ataupun preacher-nya itu dari Jakarta ke Pakis. Oke. Jangan lupa ajak teman-temannya lagi untuk dapat datang sama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Om, kita tolong untuk doa penutup. Mari kita masuk dalam doa. Anda boleh berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maha besar dan maha kuasa ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau benar-benar telah memberkati kami secara luar biasa. Kalau tadi kami datang, kami mungkin masih belum apa-apa, belum mengerti, belum tahu sedikit apapun, tapi kami paling tidak saat ini kami sudah diberkati oleh karena suatu teologi of the body, teologi daripada suatu tubuh. Benar-benar tubuh ini adalah kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Dan jadilah kita manusia sampai saat ini. Itu patut kita syukuri dan kita benar-benar berterima kasih karena Tuhan Yesus Kristus mau memakai kita bukan untuk kesenangan kita semata, tetapi bagaimana Tuhan mau pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk menghormati pasangan, untuk menghormati orang tua kita, untuk menghormati teman-teman kita, dan juga untuk menghormati tubuh diri kita sendiri, agar supaya menjadi sarana tempat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk pengetahuan ini, dan kami sungguh bersyukur bahwa kami mempunyai Santo Yohanes Paulus II, yang dengan tekun mempunyai suatu visi terhadap tubuh ini, bahwa tubuh ini adalah ciptaan Tuhan dan suatu perwujudan daripada Tuhan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Terima kasih Yesus, Engkau sudah berkati tubuh kami dan mulai malam ini benar-benar kami akan memakai tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau juga berkati juga semua kesehatan kami, masa depan kami, pekerjaan kami semua setelah Kau berkati. Terima kasih dan biarlah JSM benar-benar boleh dipakai sebagai satu sarana dari suatu komunitas. Begitu banyak orang boleh datang untuk mengetahui kebenaran firman. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan seluruh doa ini sudah kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Yes. Terima kasih sekali lagi Om. Kita mau kembali memuji Tuhan Allah kita yang hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala Raja. Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.